Derap-derap langkahnya kaki, senyum riang sambut mentari, rahmat yang datang tak henti-henti, bersyukur hati pada Ilahi Rabbi. Berderap-derap langkahnya kaki, senyum riang sambut mentari, rahmat yang datang tak henti-henti, bersyukur hati pada Ilahi Rabbi. Hari yang baru menemuiku, hari dengan senyum terindah. Hari-hari banyak dibantu sama tongkat ya, karena nggak tahu mungkin fisik saya agak kurang bagus mungkin, karena kalau satu bulan ada 30 hari saya bisa 60 jadwal, bisa 70 jadwal, satu hari bisa 3 kali perform. Ini karena minimnya musisi religi di Indonesia, karena semua tempat meminta untuk hadir. Satu sisi memang itu ada keberkahan buat saya ya, ada apresiasi masyarakat yang banyak, tapi satu sisi memang akhirnya kecapean. Dan saya bilang sama manajemen bahwa saya jangan sampai nolak gitu, coba saja. Kalau seandainya pun saya harus capek, ya bismillah, mudah-mudahan capek ini menjadi ampunan buat saya. Guru saya bilang, Opik, kalau kamu mau istirahat, nanti di kuburan kamu tidurnya lama. Jadi tidur di kuburan aja. Sekarang kamu masih ada waktu, kalau kamu bisa manfaat kepada orang banyak, manfaat sebanyak-banyaknya. Ya, jangan kamu mengharap apa-apa yang kata orang bagus, tapi mengharaplah ini sebagai persembahan kamu. Capeknya kamu, lelahnya kamu adalah persembahan kamu kepada hidup, kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya coba meskipun lelah ya, nanti dibantu dengan tongkat. Dan kadang-kadang saya juga sempat juga bernyanyi di atas kursi roda. Saya bernyanyi, kalau juga saya kadang-kadang minta kursi atau saya pakai tongkat sambil bernyanyi gitu. Jadi tongkat spesial. Saya ada beberapa tongkat yang saya miliki gitu ya. Jadi mimpi terbesar saya yang saya bangun dalam hidup saya satu saja. Saya ingin selamat. Jadi ini mungkin klise ya, tapi betapa banyak waktu yang kita buang dalam hidup kita untuk memperjuangkan cita-cita, untuk memperjuangkan supaya punya uang banyak, supaya lebih populer, supaya lebih diakui, supaya lebih. Tapi sebenarnya intinya kalau saya, puncaknya adalah saya selamat. Bagaimana saya hidup, kemudian saya berkarya, saya selamat. Allah cinta, Rasulullah cinta, keluarga cinta, dan semua orang cinta. Jadi ini satu hal yang menjadi prinsip buat saya. Bagaimana saya berusaha selamat dengan apa yang saya bisa. Saya nggak bisa saya suruh kerja menjadi orang kantor atau saya mengajar sesuatu yang bukan dunia saya. Saya bisanya nyanyi, saya bisanya menulis, saya mungkin sedikit saya mengajar kepada anak-anak saya. Ya, ini menjadi ruang saya, menjadi poin-poin yang saya bangun dalam hari saya untuk menuju cita-cita saya yang paling utama, yaitu selamat dunia akhirat.